السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، masih kita membahas dari kitab الداء والدواء tentang آثار الذنوب والمعاصي، akibat-akibat jelek dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun al-ma'asi tudhibul haya. Pasal tentang kemaksiatan akan menghilangkan rasa malu. Qala rahimahullah, wa min uqubatiha ذهاب الحياء الذي هو مادة حياء القلب وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمع، ذهاب الخير أجمعه. Di antara akibat-akibat dosa adalah hilangnya rasa malu. Padahal malu yang merupakan maddatu hayatil qalbi, rasa malu merupakan sesuatu yang menyebabkan hati jadi hidup. Maddatu hayail qalb, yani hayatil qalbi, kehidupan hati, di antaranya disebabkan karena ada rasa malu. Kalau tidak ada rasa malu, hati akan mati. Wa huwa aslu kulli khair, dan rasa malu merupakan sumber segala kebaikan. وَذَهَابُهُ ذَهَابُ الْخَيْرِ أَجْمَعِهِ, yang kalau hilang, akan hilang seluruh kebaikan. Ikhwan fillah a'azakumullah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, rahimahullah, bahwa Nabi SAW bersabda, الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ, rasa malu itu semuanya baik. Rasa malu semuanya baik. Qanibrin a'azakumullah, ketika ada yang berkata kepada seorang yang menyampaikan hadis ini, al-haya'u khairun kulluh, ada yang berkata, tapi mengandung kelemahan. Ulama tadi marah besar. Aqulu qala Rasulullah, aku katakan qala Rasulullah, kemudian kamu bantah. Al-haya'u khairun kulluh, yang namanya rasa malu semuanya baik. Khadirin a'azakumullah, Sehingga barakallahu fikum, yang membawa seseorang untuk tidak mau beramal khair, itu bukan malu, itu bukan rasa malu, itu perkara-perkara yang menunjukkan kalau dia dalam keadaan memiliki penyakit di hatinya. Malu itu adalah dia tidak mau melakukan sesuatu kejelekan-kejelekan. Termasuk malu. Qala, maka dikatakan oleh Nabi, al-haya'u khairun kulluhu. Qul inna a'azakumullah. Dibawakan juga dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara apa yang dicapai oleh manusia atau yang didapat oleh manusia dari ucapan para anbiya yang terdahulu adalah, kalau engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Di antara yang didapatkan oleh manusia dari ucapan kenabian yang terdahulu, idza lam tastahi, kalau engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. In lam tastahi fasna' ma syi'ta. Qul inna a'udzubikumullah. Kalimat ini ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, annahu 'ala at-tahdidil wa'id. Bahwa ucapan ini merupakan ancaman, tahdid, memperingatkan. Maknanya adalah, siapa yang tidak memiliki rasa malu, dia akan berbuat segala macam kejelek. Innama alladhi yanbaghi tarkuhu, sesungguhnya yang harus ditinggalkan adalah apa yang kita semestinya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir dari Imam Ahmad rahimahullah dari riwayat Ibn Hani. Berarti yang pertama, kalau engkau tidak punya rasa malu, silakan. Ini bukan disuruh, tapi peringatan. Kalau memang kalian tidak punya rasa malu, silakan berbuat apapun yang kalian mau. Tapi kalau yang kedua, maknanya, kalau kalian tidak malu kepada Allah, ini perkara yang tidak perlu malu, maka silakan kerjakan. Tidak perlu malu pada Allah Ta'ala, silakan kerjakan. Ini tafsir Imam Ahmad rahimahullah. Fa'alal awal yakunu tahdidan. Berarti, dengan tafsir yang pertama, hadis ini merupakan ancaman. Kalau kamu berbuat segala macam kejelekan, berarti kamu memang tidak punya malu. Berarti kamu memang tidak punya malu. Kaqaulihi i'malu ma syi'tum dalam Al-Qur'an. Apa maknanya i'malu ma syi'tum? Bukan disuruh melakukan apapun. Walaupun maknanya i'malu ma syi'tum, berbuatlah semau kalian. Tapi maknanya hati-hati. Allah akan menghisab kalian. If'alu ma syi'tum, berbuatlah semau kalian, sesungguhnya Allah akan melihat kalian. Ini ancaman. Silakan kalian berbuat apapun, tapi ingat ada hitungannya yaumul qiyamah. Begitu. Ancaman. Sama dengan yang tadi, kalau kamu tidak malu, silakan berbuat apapun. Ini tafsir yang pertama. Fa in qila wa ala tsani, tetapi pendapat yang kedua, ayyakuna idnan wa ibahatan. Tafsir yang kedua, izin. Kalau yang tidak perlu malu pada Allah, tidak apa-apa, kerjakanlah. Ini sesuatu yang mubah, sesuatu yang tidak apa-apa, tidak ada perlu malu kepada Allah ketika Allah Maha melihat. Ya silakan. Tapi hati-hati, kalau sesuatu yang kamu malu pada Allah, jangan, jangan kerjakan. Ini tafsir yang kedua. Wa in qila fa hal min sabilin ila hamlihi 'ala al-ma'nayaini. Kalau ditanyakan apakah bisa dibawa kepada dua makna tersebut sekaligus, kata Ibn Qayyim, tidak. La. Wala ala qawli man yahmil al-mushtarak ala jami'i ma'anihi lima bainal ibah wa tahdid minal munafat. Kata Ibnu Qayyim, tidak bisa, harus salah satunya. Mengapa? Tidak mungkin dibawa kepada pendapat yang kedua-duanya tafsir tadi dibenarkan. Tidak bisa. Lima bainal ibahah wa tahdid minal munafa. Karena pembolehan dan ancaman bertentangan. Tidak mungkin bisa disatukan. Ini maknanya ancaman dan juga sekaligus pembolehan. Tidak bisa. Kalau ancaman bukan pembolehan. Kalau pembolehan bukan ancaman. Berarti dua makna ini harus ditarjih. Walakin i'tibar ahadil ma'nayaini yujib i'tibar al-akhir. Tetapi i'tibar yang satu cukup. Cukup untuk bisa mengharuskan yang lain. Kalau tidak malu, kerjakan semaumu. Ini bermakna ancaman misalnya. Kita rojikan ancaman. Maknanya, yang tidak perlu rasa malu, tidak apa-apa dikerjakan. Berarti yang makna kedua tuh terkena di sini. Atau sebaliknya, kalau perkara-perkara yang tidak perlu malu kepada Allah, tidak apa-apa dikerjakan. Tetapi sesuatu yang malu kepada Allah, atau sesuatu yang kalau dikerjakan akan malu pada Allah, maka jangan kerjakan. Ini saling berkait antara keduanya, sehingga cukup diterjih yang salah satunya, maka itu mengandung yang lainnya. Wal maqsudu anna dzunuba tudha'iful haya'a minal 'abdi. Sedangkan maksud dari pembahasan ini bahwa dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan akan memperlemah rasa malu. Kalau seseorang sudah melemah rasa malunya, dia akan berani berbuat sekian perkara yang memalukan, sekian perkara dosa, maksiat, kezaliman dan seterusnya. Walakin i'tibara ahadil wa tudha'if al-haya min al-'abdi hatta rubbama salakha minhu bil kulliyah. Bahkan bisa jadi akan terkelupas rasa malunya secara keseluruhan. Insalakha, terkelupas dari rasa malu bil kulliyah, secara keseluruhan. Hatta innahu rubbama la yata'athar bi'ilmin nasi bisu'i halihi. Bahkan bisa jadi sampai dia tidak terpengaruh sama sekali dengan penglihatan manusia, dengan pengetahuan manusia. Bisu'i halihi, walaupun manusia mengetahui jeleknya keadaan dia. Wala bittila'ihim 'alaih, dan tidak peduli walaupun dilihat oleh manusia. Ini sudah hilang rasa malunya. Kemaksiatannya bukan lagi disembunyikan, tetapi dipertontonkan di hadapan umum. Seorang pertama berbuat dosa, tangan gemetar, hati deg-degan, tengok kanan, tengok kiri, takut dilihat orang. Iya kan? Seorang bermaksiat seperti itu. Berarti dia masih memiliki iman di hatinya. Punya rasa malu. Berarti dia dalam keadaan memiliki di hatinya iman. Dalam bentuk rasa malu. Tetapi kalau tetap kamu kerjakan, terus mengerjakan lagi, mengerjakan lagi, mengerjakan lagi, hilang rasa malu. Tangan sudah tidak gemetar lagi. Tangan sudah tidak gemetar, hati sudah tidak deg-degan lagi. Dan enggak tengok sana, tengok sini, enggak. Mau lihat, silahkan lihat. Inilah saya. Ini na'udzubillah, sudah mati rasa malunya. Dan ini berbahaya. Dia akan berbuat di hadapan manusia secara umum, bahkan seakan-akan dia membanggakan dan menunjukkan. Ini adalah perkara yang demikian-demikian dipuji oleh dia kemaksiatannya. Fahadha. Dan ini yang dikatakan mujahir. Kulludzan bin mu'afah. Semua orang bisa diampuni dosanya. Illal mujahir. Kecuali para mujahir. Mujahir adalah orang yang berbuat dosa terang-terangan. Dengan bangga. Saya berbuat begini, begini, begini. Dengan bangga. Menceritakan dosa-dosanya. Kemaksiatan-kemaksiatannya. Ini yang tidak bisa diampuni. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berarti salakha minhu bil kulliyah, berarti telah terkelupas rasa malunya dari dirinya secara keseluruhan. بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل. Bahkan sebagian mereka mengkhabarkan, menceritakan keadaannya, kejelekan dirinya, kejelekan kelakuan-kelakuannya. Diceritakan, saya tadi malam berbuat begini, begini, begini. Cerita minum khamarnya, cerita zinanya, cerita begini, cerita begitu. Na'udzubillah. Walhamillahu ala dhalik. Pendorong yang membawa dia bersikap seperti itu adalah insilakhuhu minal haya, karena dia sudah terlepas dari rasa malu. Wa idza wasala al-'abdu ila hadhihi al-hal, kalau seseorang sudah mencapai keadaan ini, lam yabqa fi salahihi matma', maka tidak lagi tersisa harapan untuk jadi baik. Tidak lagi tersisa fi salahihi, untuk kebaikannya, matma', tidak tersisa harapan. Wa idza ra'a iblis tal'ata wajhihi hayyan wa qala fadaitu man la yuflih. Wa idza ra'a iblis, kalau iblis sudah melihat tal'ata wajhihi, sudah melihat muncul wajahnya dalam keadaan hidup di alam nyata, wa qala fadaitu man la yuflih, aku korbankan untuk orang yang tidak akan jadi baik. Artinya kalau sudah ada iblis dalam bentuk manusia, maka iblis sudah tidak lagi perlu menggoda dia. Fadaitu, aku berikan fida kepadanya. Man la yuflih, orang yang tidak akan yuflih. Kenapa? Karena dia sudah kayak dia. Dia sudah kayak iblis. Berbuat dengan bangga segala macam kemaksiatan dan dosa. Wal haya'u, kalimat haya' mustaqqun minal hayat, diambil dari kata hayat. Apa hayat? Kehidupan. Al haya'u dengan al hayatu. Al hayatu hidup, al haya'u malu. Kenapa mirip sekali kalimat ini? Dua kalimat ini. Al ghaythu yusamma haya' bil qasr. Al ghayth, hujan, dinamakan haya dengan maksur, dengan alif di belakangnya. Lianna bihi hayat, karena pada hujan ada kehidupan. Kita dapat tiga. Haya'u, hayatu, dengan haya. Ternyata haya itu hujan. Kenapa hujan disebut haya? Karena hujan membawa kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dengan air segala jadi hidup. Kami jadikan dengan air segala sesuatu yang hidup. Ini barakallahu fikum, sehingga hujan karena menghidupkan tumbuh-tumbuhan, karena menghidupkan binatang ternak dan sebagainya, maka dikatakan haya. Al-ardu wa nabatat wa dawab, karena hujan menghidupkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan bumi, menghidupkan binatang ternak. Wa kadzalika summiyat bil haya, demikian pula rasa malu dikatakan haya. Mengapa? Karena menghidupkan hati. Tanpa ada haya, hati mati. Tanpa ada rasa malu, hati manusia jadi mati. Tidak punya perasaan. Tidak punya perasaan. Mati. Wama li jurhin limayyitin ilamu, kata syair, pepatah menyatakan, wama li jurhin bimayyitin ilamu, tidaklah luka akan terasa sakit bagi mayit. Kalau orang mati, kamu apakah saja diam, enggak merasa apa-apa. Jangankan mati, orang yang tidur saja, mati sementara, seringkali tidak merasa. Baik. Hati kalau mati juga sama, tidak merasa. Berbuat dosa maksiat yang memalukan, dia tidak malu. Tidak punya kehidupan. Tidak merasa apapun di hatinya. Berarti hatinya mati. Wa kadzalika summiyat bil haya'i hayatad dunya wal akhirah, faman la haya'a fihi mayyitun fid dunya syaqiyun fil akhirah. Karena rasa malu itu membuat kehidupan, maka rasa malu disebut dengan haya, karena membuat hayatun, membuat kehidupan. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia, yaitu dia hidup yang benar-benar hidup. Sebab orang kafir hidup dengan badannya, tapi mereka disebut oleh Allah mayyit. Amwatun ghairu ahya, kata Allah. Mereka amwat ghairu ahya. Ketika Nabi mendakwai mereka, musyrikin menentangnya, memusuhinya, memeranginya. Apa kata Allah? Wama anta bimusmi'in man fil qubur. Wahai Rasul, engkau tidak bisa menjadikan orang mati mendengar. Sudahlah. Maknanya apa? Dijuluki oleh Allah mereka itu mayat-mayat berjalan, orang-orang mati. Engkau enggak akan bisa menjadikan mereka mendengar. Mereka orang mati, hatinya sudah mati. Artinya kehidupan mereka hanya kehidupan jasad, sedangkan hatinya sudah terkunci mati, hatinya sudah summun bukmun umyun fahum la yarji'un, hatinya sudah dikatakan khatamallah ala qulubihim. Allah sudah terkunci mati hatinya. Maka dikatakan amwat. Tetapi dengan adanya rasa malu, akan ada kehidupan hati di dunia dan akan ada kehidupan kekal di akhirat, karena dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kehidupan di dalam jannah. Bukankah orang di neraka juga mati? Bukankah orang neraka juga hidup? Ada yang jawab seperti itu. Ya bukan ahlu jannah saja. Ahlu neraka juga hidup kok. Tidak, enggak hidup mereka. Berarti mati. Enggak mati mereka. Bagaimana? Baina hayat wal maut. Antara hidup dan mati, artinya mereka tersiksa terus-menerus. Mereka dalam keadaan tersiksa tidak merasakan kehidupan yang hakiki. Tapi kematian pun tidak. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung pada Allah dari azab neraka. Orang dalam keadaan tersiksa setengah mati, tetapi enggak mati. Terus merasakan. Kalau sudah kering terbakar kulitnya, badalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti dengan kulit-kulit yang baru, kata Allah. Liyadzuqal azab, agar mereka merasakan azab. A'udzu billahi minan nar. Qala, dikatakan faman la haya'a fihi mayyitun fid dunya. Siapa yang tidak punya rasa malu, berarti dia mayyit. Dia mati di dunia ini. Syaqiyun fil akhirah, dan sengsara di akhirat. Tidak mendapatkan kehidupan yang hakiki di dunia dan tidak merasakan kehidupan yang hakiki di akhirat, karena enggak punya haya. Wa bainad dunub wa bain qillatil haya wa adamul ghirah talazumun min at-tarafaini. Antara dosa-dosa dan kurangnya rasa malu dan tidak ada semangat kecemburuan, itu ada keterkaitan yang sangat erat antara dua belah pihak. Rasa malu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ada keterkaitan yang sangat erat. Wa kullun minhuma yastad'il akhar. Masing-masing dari keduanya mengajak yang lain. Rasa malu mengajak bermaksiat. Kemaksiatan menghilangkan rasa malu. Afwan, saya ulangi. Tidak adanya rasa malu membuat kemaksiatan. Kemaksiatan mengurangi rasa malu. Saling berkait. Kurangnya rasa malu membuat dia berbuat maksiat. Kemaksiatannya mengurangi rasa malu. Ini mana? Yastadi'il akhar. Yang satu mengajak yang lain. Yatlubuhu hadhitha. Selalu saling mencari sebagian dengan sebagian yang lain. Wa man istahya min Allah 'inda ma'siyatihi istahya Allah min 'uqubatihi yawma yalqah. Siapa yang malu ketika berbuat maksiat, maka Allah pun malu untuk mengazabnya nanti yaumul qiyamah. Lihat, ikhwan fillah, na'azakumullah, Ibnu Qayyim berkata, siapa yang malu ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun malu membalasnya nanti yaumul yalqah, ketika hari pertemuan dengan Allah. Dan Allah akan panggil secara sendirian. Karena Allah tahu dia memiliki rasa malu kepada Allah. Maka secara sendirian, tidak di depan umum, Allah katakan, bukankah ini dosamu? Bukankah ini dosamu? Bukankah ini dosamu? Orang itu sudah merasa akan binasa. Iya ya Rab, itu semua dosa. Aku tutupi di dunia. Sekarang aku ampuni untukmu. Masuklah dalam jannah. Qanim bin Azakumullah. Mengapa demikian? Karena dia punya iman, masih punya rasa malu. Qala, wa man lam yastahi. Siapa yang tidak malu di dunia? Min ma'siyatihi, terhadap kemaksiatan-kemaksiatannya. Malah bangga menceritakannya ke sana kemari. Menulisnya di berbagai macam media-media, ini kemaksiatan saya, menerangkan bahwa saya berbuat begini, saya berbuat begitu. Maka lam yastahi min uqubatihi, maka Allah pun tidak malu untuk menyiksa mereka dan mengumumkan mereka di akhirat kelak. Allah umumkan dan Allah panggil di hadapan khalayak sebanyak-banyaknya manusia dan jin dan para malaikat. Manusia dari awal manusia sampai manusia terakhir menyaksikan orang tadi dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ma'asi tudhibul haya. Yang namanya kemaksiatan itu akan menghilangkan rasa malu. Faslun. Al-ma'asi tud'ifu ta'dhim ar-rabbi. Fasal, bahwa kemaksiatan-kemaksiatan juga melemahkan pengagungan seseorang terhadap Rabbnya. Jangan dikira kemaksiatan tidak berkait dengan akidah. Berkait, sangat berkait. Karena seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang berikrar untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, maka mesti dia akan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Tapi ketika dia bermaksiat, yang berarti menyelisihi perintah Allah, bermaksiat yang berarti menyelisihi ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah, maka melemah, akan melemah pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min uqubatidz dzunub, termasuk uqubah, balasan-balasan dosa, adalah melemahnya di dalam hati penghormatan, pemuliaan terhadap Allah jalla jalaluh. Wa tud'ifu waqarahu fi qalbil 'abdi wala bud, dan akan mengurangi penghormatannya di dalam hati seseorang hamba. Walhabud, dan mesti demikian. Sya'a am aba, suka atau tidak suka, mesti akan seperti itu. Sya'a am aba, suka atau tidak suka, pasti akan melemah penghormatannya. Saya masih mengagungkan Allah. Dohirnya, lisannya berkata saya masih mengagungkan Allah, kemudian berbuat dosa lagi. Habis itu berbuat dosa lagi. Terus berbuat dosa lagi. Apakah itu bukan meremehkan hukum Allah? Yang berarti engkau berkurang penghormatannya, pemuliaannya terhadap Allah. Suatu saat dia akan berani berkata, karena sudah terlalu lemah pengagungannya, udahlah, jangan mikir halal haram. Atau berkata, na'udzubillah min dzalik, saya tidak tega mengucapkannya. Seperti orang-orang kafir, tidak peduli lagi dengan syariat. Walaupun dikatakan ini ayat Allah, dikatakan ini hadis Rasulullah, sudahlah, enggak usah bawa ayat, enggak usah bawa hadis. Qul inna a'udzubikumullah, mengapa pengagungannya terhadap Allah berkurang. Na'udzubillah min dzalik. Walau tamakkana waqarullah wa 'azamatuhu fi qalbil 'abdi lama tajarra'a 'ala ma'asihi. Karena kalau ada penghormatan kepada Allah, pengagungan kepada Allah dalam hati seorang hamba, niscaya dia enggak akan lancang berbuat dosa. Warubama ghtarra al-mughtar wa qala innama yahmiluni ala ma'asi husnul raja. Dan bisa jadi ada orang yang tertipu dengan prasangkanya sendiri. Mughtar, maghrur. Kemudian berkata, karena magrurnya, karena tertipu dengan bayangannya sendiri, dia berkata, sesungguhnya saya berbuat maksiat karena saya berharap kepada Allah SWT akan mengampuni. Karena kita yakin Allah Maha Pengampun, maka saya berbuat dosa. wa tab'i fi 'afwih, karena aku berharap akan dimaafkan oleh Allah, maka aku berbuat dosa. La dha'fa 'azamatihi fi qalbi, bukan karena aku tidak mengagungkan Allah, bukan karena berkurang pengagunganku kepada Allah, bukan. Ini maghrur. Orang yang maghrur, yang namanya seorang berharap, pasti dia akan berusaha. Kalau tidak berusaha, berarti tidak berharap. Sudah pernah dibahas kalau enggak salah dalam bab-bab yang lalu. Cari ucapan Ibnu Qayyim sendiri rahimahullah, perbedaannya orang yang berharap dengan orang yang angan-angan. Antara orang yang berharap dengan orang yang ngelamun, itu ada dua perbedaan, atau ada perbedaan antara keduanya. Kalau orang itu berharap, dia akan berjalan, akan berusaha. Mudah-mudahan saya dapat. Dia akan berusaha. Tapi kalau duduk di rumahnya sambil mudah-mudahan, barangkali saja tiba-tiba ada jatuh emas ke sini. Itu apa namanya? Bukan berharap. Namanya amani, angan-angan. Tidak sama antara angan-angan dengan harapan. Apa kata Allah tentang orang Yahudi yang mengatakan kita pasti akan masuk surga dan kita enggak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja? Kata Allah, tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum. Tilka amaniyuhum, itu amani, angan-angan mereka. Hat burhanakum, mana buktinya kalau kalian berharap? Sehingga orang berharap itu orang yang berusaha untuk mendapatkannya dan meminta kepada Allah Taala, berusaha dan berdoa. Apa usahanya? Berusaha untuk mentaati perintah-perintahnya, berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Kalau dia dengan enteng, dengan mudahnya berbuat dosa, kemudian saya berharap akan diampuni, saya berharap akan diampuni, itu bukan berharap. Seorang anak yang berharap untuk diberikan kebaikan oleh bapaknya, oleh orang tuanya, dengan berbuat yang membuat marah orang tuanya, apakah itu berharap? Bukan. Kalau berharap itu dia akan mengatakan kepada bapaknya, Pak, ada perlu apa, Pak, bisa akan saya bantu. Karena dia berharap. Bi, saya bantu, Bi. Kenapa? Ternyata berharap ingin mendapatkan sesuatu dari bapaknya. Berusaha. Khamilina azakumullah. Maka orang bermaksiat tadi ketika mengatakan, aku tidak bermaksiat kecuali terdorong oleh baiknya prasangkaku kepada Allah, Allah akan mengampuni saya. Fahada maghrur. Orang yang seperti ini maghrur, tertipu dengan bayangannya sendiri. Wahada min mughalatatin nafsi, dan ini kesalahan jiwa. Fa inna 'azamatallahi ta'ala wa jalalahu fi qalbil 'abdi taqtadi ta'dhima hirmatihi aw hurumatihi. Itu adalah kesalahan jiwa, kelainan jiwa, berpikir yang salah. Kalau kita mengagungkan Allah, otomatis kita akan mengagungkan perintah-perintahnya dan kita akan menghindari apa yang dilarangnya. Azamatullah, sesungguhnya fa inna azamatullah, sesungguhnya keagungan Allah dan ketinggian Allah di hati seorang hamba memberikan hasil, memberikan konsekuensi. Apa itu konsekuensinya? Akan mengagungkan pula perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Kalau mengagungkan Allah, akan mengagungkan syariatnya. Kalau menghormati dan memuliakan Allah, akan memuliakan syariatnya. Wa ta'dhimu hurumatihi yahulu bainahu wa bainad dunub. Sedangkan penghormatannya dia kepada syariat akan membawa dia mentaatinya dan akan menghalangi dia untuk bermaksiat. Yahulu bainahu wa bainad dunub. Fadhal kal mu'adzan dulu. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal mutajarri'una 'ala ma'asihi billah haqqo qadrihi. Adapun sebaliknya, tadi kan disebutkan orang yang mengagungkan Allah pasti akan mengagungkan syariatnya. Orang yang mengagungkan syariat Allah pasti akan menghindari dosa-dosa. Sebaliknya, al mutajarri'un, orang yang lancang, gegabah, berani-berani bermaksiat kepada Allah dengan entengnya, dengan gampangnya, berarti mereka justru tidak bisa mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya. Ma qadarullaha haqqa qadrihi, mereka tidak bisa mendudukkan Allah sebagaimana mestinya, yaitu yang setinggi-tingginya. Wa kaifa yuqaddiruhu haqqa qadrihi, bagaimana mungkin bisa mendudukkan Allah sebagaimana mestinya, au yu'adzimuhu, atau mengagungkannya, au yukabbiruhu, atau membesarkannya. وَيَرْجُوا وَقَارَهُ وَيُجِلُّهُ مَنْ يَهُونُ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ, bagaimana mungkin akan mengagungkannya, bagaimana mungkin akan berharap kepadanya, bagaimana mungkin akan memuliakannya, kalau dia mengentengkan syariatnya, dianggap kecil perintah dan larangannya. Allah ngelarang, dia gak peduli, dia langgar. Allah perintahkan, dia gak jalani. Apakah orang ini yuqaddirullah haqqa qadri? Ma qadarullah haqqa qadri. Fa'lamina azakumullah, Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa benar? Tidak memanggil ya Rasulullah, ya Muhammad. Apa benar bahwa nanti bumi dijari Allah, pohon-pohonan di jari Allah, ini di jari Allah, langit di jari Allah, ila akhirnya. Nabi tersenyum. Maksudnya tersenyum, membenarkan. Tetapi yang dibacakan adalah ayat Allah SWT, ma qadarullaha haqqa qadrihi, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, was samawatu matwiyatun biyaminih. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sebagaimana mestinya. Nanti yaumul qiyamah, bumi ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti semuanya ala isba, di jari Allah Subhanahu wa taala. Wal wasamawatu matwiyatun bi yamini, dan langit digulung dengan tangan kanan Allah. Tetapi mengapa diawali dengan kalimat maqdarullah haqqa qadri? Karena Yahudi tahu Allah menggenggam bumi, Allah menggulung langit, tahu keagungan Allah, tapi mereka tidak takut kepada Allah. Tidak takut untuk menentang Rasulnya. Tidak peduli dengan berbagai macam ayat dan yang Allah turunkan kepada nabinya. Berarti mereka ma qadarullah haqqa qadri, tidak bisa mendudukkan Allah sebagaimana mestinya. Qul inna a'azakumullah qom muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan di sini, hadza min amhalil muhal wa abyanil batil. Yang seperti ini orang yang lancang, berani berbuat dosa dengan seenaknya, terus mengaku-ngaku mengagungkan Allah, tidak, itu mustahil. Amhalul muhal, setinggi-tinggi kemustahilan dan sejelas-jelas kebatilan. Abyanul batil. Wa kafa bil 'asi 'uqubatan an yadhmahilla min qalbihi ta'dhimullah jalla wa 'ala jalla jalalu. Cukup bagi ahli maksiat, cukup sebagai balasan bagi ahli maksiat, hilangnya pemuliaan terhadap Allah atau berkurangnya pengagungan terhadap Allah, itu cukup sebagai balasan. belum balasan yang nanti Allah persiapkan yaumul qiyamah. Ini sudah balasan yang mengerikan. Semakin kecil pengagungan terhadap Allah, semakin mudah dia berbuat dosa. Wa min ba'di 'uqubati hadha an yarfa' Allah 'azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalqi. Dan di antara balasan Allah kepada ahli maksiat, Allah angkat 'azza wa jalla rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cabut mahabah, rasa membesarkan Allah, rasa kagumnya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah akan dicabut oleh Allah. Wa yahunu alaih, sehingga semakin kecil, semakin ringan, semakin enteng. Wa yastakhifuna bihi, yang akhirnya mereka meremehkan syariatnya. Kama hana alaihi amruhu wastakhaffa bihi, sebagaimana dia meremehkan perintah Allah, meremehkan larangan Allah dengan maksiat-maksiat. Akhirnya benar-benar dia mengecilkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Fa'ala qadri mahabbatil 'abdillah yuhibbun nas atau yuhibbuhun nas. Dan sekadar kecintaan seseorang kepada Allah, sebatas itu pula kecintaan manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa cinta manusia kepada dia ketika dia cinta pada Allah taala. Sebaliknya, ketika pengagungannya semakin lemah, manusia semakin jauh. Wa ala qadri khaufihi min Allah ya khaufuhul khalq, sesuai dengan rasa takutnya kepada Allah, makhluk pun akan takut pada dia. Wa ala qadri ta'dhimihi lillah, dan sekadar bagaimana pengagungan dia terhadap Allah, penghormatan dia kepada Allah, demikian pula nanti orang ini akan mendapatkan penghormatan dari manusia. Berbanding lurus, dia meremehkan hak-hak Allah, meremehkan syariat Allah, maka manusia pun akan meremehkan dia, merendahkan dia, menghinakan dia. Sebaliknya ketika dia mengagungkan Allah, meninggikan Allah, maka manusia menghormati dia, segan kepada dia. Wa kayfa yantahiku 'abdun hurmatillah wa yatma' an la yantahiq an-nas hurmatihi. Kata Ibnu Qayyim, bagaimana mungkin seorang hamba melanggar kehormatan Allah atau melanggar keharaman-keharaman Allah kemudian berharap manusia enggak akan menjatuhkan kehormatannya? Bagaimana mungkin seorang yang merendahkan atau yang meremehkan syariat Allah, hak Allah, kemudian berharap manusia akan memuliakannya? Kaifa yahunu alaihi haqqullah wala yahunuhu Allahu ala wala yahawihin wala yahunuhu Allahu ala an-nas. Bagaimana mungkin dia meremehkan hak Allah kemudian hak dia enggak diremehkan oleh manusia? Bagaimana mungkin? Pasti akan diremehkan. Am kaifa yastakhifu bi ma'asi Allah wala yastakhifu bihi al-khalq? Bagaimana mungkin dia meremehkan, anggap kecil syariat Allah dengan bermaksiat, kemudian manusia tidak meremehkan dia? Tidak mungkin. Mesti akan meremehkan dia. Wa qad asyara subhanahu ila hadza fi kitabih 'inda dzikri 'uqubati adz-dzunub. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan yang demikian ketika menyebutkan balasan-balasan dosa. Wa annahu arkasa arbabaha bima kasabu. Bahwasanya Allah SWT akan membalikkan pelaku-pelakunya dengan apa yang dia perbuat. Wa ghatta ala qulubihim, dan Allah akan menutupi hati-hati mereka. Fataba'a 'alaiha bidzunubihim, dan Allah tutupi hatinya dengan dosa-dosanya. Wa annahu nasiyahum kama nasuh, dan Allah akan melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan Allah. Wa ahanahum kama ahanu dinahu, dan mereka akan dihinakan oleh Allah sebagaimana mereka menghinakan agamanya. Wa dayya'ahum kama dayya'u amrah. Qul inna a'udzubikumullah. Tentunya ayat-ayat yang sudah kalian ketahui. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tab'a Allah ala qulubihim. Allah tutup hati-hati mereka. Atau nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Ini semua balasan. Walihada qala ta'ala fi ayati sujudil makhlukat lahu. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat tentang sujudnya makhluk-makhluk kepadanya. Allah katakan, wa man yahunillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan, tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Falamma hana alaihim sujud lahu istakhaffu bihi. Ketika mereka meremehkan sujud, istakhaffu bihi, tidak mau tunduk, walam yaf'alu, dan tidak mau melakukannya, ahanahumullah, Allah pun menghinakan dia. Falam yakun lahum min mukrim, maka kata Allah tidak ada yang bisa memuliakannya. Ba'da'an ahanahumullah, setelah Allah hinakan dia. Wa man dha yukrimu man ahanahullah, siapa yang bisa memuliakan orang yang telah dihinakan oleh Allah. Au yuhinu man akramahullah, dan juga siapa yang bisa menghinakan orang yang sudah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di antara manusia? Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Karena mereka memuliakan syariat Allah, maka Allah muliakan dia. Ahli maksiat merendahkan syariat Allah, maka Allah hinakan dia. Nasallu salama wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, teman saya ingin mengurus SIM, surat izin mengemudi, akan tetapi melalui jalan pintas, yakni dengan bantuan aparat TNI Polri yang kebetulan teman atau tetangganya. Dengan alasan kalau mengikuti prosedur tes maka akan dipersulit dan akan lama untuk mendapatkan SIM. Apakah hal ini diperbolehkan? Nah, kalau memang engkau bisa mengendarai kendaraan tersebut, artinya mampu, tetapi dipersulit, maka hak kamu untuk mendapatkan surat izin tadi. Sehingga tidak mengapa melalui orang-orang tersebut, yang itu disebut dengan syafaat, bukan riswah, risah lain lagi. Man yasfa' syafa'atan hasanah, siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi justru tetangga kita, saudara kita yang di TNI Polri tadi yang membantu kita, dapat pahala dia kalau membantu kamu, kalau benar-benar kamu bisa dan dipersulit. Tetapi kalau memang gak bisa, ya gak boleh dikasih izin, karena yang dikasih izin adalah yang memang benar-benar bisa mengemudi dengan baik. Tes itu aslinya untuk menguji apakah kamu layak untuk mengendarai kendaraan tersebut atau tidak. Kalau kenyataannya memang dipersulit, padahal kamu bisa mengendarai, maka ya harus. Atau maka dia tidak mengapa untuk mencari syafaat. Tetapi kalau engkau memang enggak bisa, tidak boleh kita berbuat curang dalam masalah izin. Mohon penjelasan tentang berdoa memohon perkara dunia dalam sholat. Anda pernah dengar itu boleh. Apakah tidak bertentangan dengan larangan beribadah dengan niat? Tidak terkena larangan beribadah dengan niat dunia? Khamilina azakumullah. Mintalah akhirat dan dunia. Jangan hanya dunia. Jadi yang diingatkan dalam Quran dan Sunnah, jangan hanya minta dunia. kamu bodoh sekali kalau mintanya cuma dunia. Dunia la tusawi janaha ba'udah. Dunia itu tidak mengimbangi sayap nyamuk sekalipun. Yang lebih penting minta akhirat. Walaupun tidak mengapa untuk minta dunia. Sehingga yang dicerca dalam Al-Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُلُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Di antara manusia ada yang berkata, ya Allah, Rabbana atina fid dunya, minta, aku minta kepadamu dunia, dunia. Kata Allah, tidak ada bagian bagi mereka di akhirat. Ini yang tercela, karena hanya itu. Tetapi yang dianjurkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Minta dunia, minta akhirat. Sehingga saya ingatkan penanya ini agar jangan cuma minta dunia dan jangan cuma tujuannya dunia. Ada yang puasa Senin Kemis supaya tokonya laris. Saya katakan tidak boleh, orang itu membantah. Tapi kan saya berdoa pada Allah, Ustaz, tidak sesat. Doanya tetap pada Allah. Iya. Tetapi sayang sekali kalau kamu sholat hanya minta balasan dunia. Minta akhirat. Itu tujuan utama. Baru setelah itu kamu minta dunia. Boleh. Ya. Supaya tokomu laris, supaya ini, supaya. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Tujuan utama adalah mengharapkan keridhaan Allah dan jannahnya. Mengharapkan kebaikan di akhirat. Nah. Bagaimana sikap yang benar jika kita bertemu dengan seorang pentolan ahlul bid'ah yang jika berpapasan wajahnya masam dan memperlihatkan sikap tidak suka dengan ikhwan salafi, ya kamu juga bermuka masam, ngapain? Berpaling. Beberapa ulama melihat ahlul bid'ah, mereka menjauh. Bahkan mereka berkata, la yudhilluni wa iyyaka saqfun abadan. Sungguh enggak akan menaungi aku dan kamu saqfun abadan. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap kitab tafsir Quraisy Shihab? Qul inna a'udzubikumullah, ada apa dengan tafsir Quraisy Shihab? Quraisy Shihab ini memiliki sekian penyimpangan-penyimpangan, bahkan ada tanda-tanda kalau dia Syiah. Dan dia membanggakan kemaksiatan. Membanggakan istrinya tidak berjilbab. Istri saya saja tidak berjilbab kok. Di koran besar gambarnya. Apakah kamu akan memakai tafsir orang seperti ini? Adakah Habib dalam Islam? Ada enggak? Qul inna a'udzubikumullah. Yang dicintai oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran. Sekian banyak. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada orang muhsin. Berarti muhsinin itu habib semua. Disebutkan pula oleh Allah Taala, innallaha yuhibbul ladina yuqatilunakum aw yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah juga cinta kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, di jalannya seperti dalam berbaris dengan rapi seperti bangunan yang kokoh. Itu juga para habaib, kekasih-kekasih Allah yang Allah cintai. Demikian pula Allah sebutkan innallaha yuhibbu apalagi muttaqin, Allah cinta pada orang yang takwa. Mereka adalah kecintaan-kecintaan Allah dan Allah terangkan dalam Al-Qur'an. Sehingga disebutkan tentang mereka orang-orang yang dicintai dengan aulia. Inna aulia Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah enggak akan ada nanti rasa takut atau kesedihan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa itu wali-wali Allah. Siapa yang beriman dan bertakwa, berjalan di jalan sunnah, maka dia waliullah. Serendah-rendahnya al-sunnah adalah waliullah, kecintaan Allah. Baik. Ini satu dulu. Adapun yang kedua, jawaban kedua bahwa habib bisa jadi yang dimaksud adalah keluarga Nabi atau bahkan Nabi sendiri, karena mereka memanggil Rasulullah SAW dengan ya Habibullah. Maka kita katakan, kalau engkau menjuluki Rasulullah SAW Habibullah, itu kurang. Kurang. Kalian selalu menginginkan pujian pada Nabi yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Kenapa giliran masalah kecintaan kok kalimatnya Habibullah? Rasulullah SAW lebih dari sekedar Habibullah. Beliau adalah Khalilullah. Karena Rasulullah SAW menyatakan innallaha takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah mengambil aku sebagai khalilnya sebagaimana mengambil Ibrahim sebagai khalil. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang Ibrahim alaihi salam. Attakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Kata para ulama yang alim bisyariah dan alim bil arabiyah, ngerti syariat dan ngerti bahasa Arab, kata mereka al-khullah lebih tinggi daripada mahabbah. Al-khullah lebih tinggi dari mahabbah. Mencintai yang lebih tinggi lagi namanya khullah. Sehingga Rasulullah SAW bukan Habibullah, Khalilullah. Di atasnya Habibullah. Khamilina azakumullah. Kalau yang dimaksud adalah turunannya, maka kita katakan dengan jawaban, apakah turunan Rasulullah SAW itu dari laki-laki atau dari perempuan? Kalau dari laki-laki tidak ada. Rasulullah SAW Allah takdirkan tidak memiliki anak-anak laki-laki yang sampai memiliki anak. Yang memiliki anak justru anak perempuan, di antaranya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, miliki Hasan dan Husain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mereka dikatakan ahlul bait. Ali bin Abi Thalib ahlul bait, Aqil ahlul bait, Abbas ahlul bait, Ja'far ahlul bait radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kalau engkau maksudkan Habib itu adalah ahlul bait, maka turunan empat inilah yang dikatakan ahlul bait. Tayyib. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW menggendong anaknya Ja'far ketika perang Mu'tah. Ja'far terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu dalam perang tersebut. Anaknya digendong oleh Rasulullah SAW dan dikatakan anakku. Kenapa enggak dikatakan Habib? Itu kesalahan mereka. Memilah-milah, memilih-milih. Kedudukannya sama. Artinya ini anaknya Ja'far, ini anaknya Ali. Dua-duanya ahlul bait. Tapi kan ini langsung dari anak perempuannya Rasulullah SAW. Baik, saya tanya lagi sekarang. Al-Hasan, Habib bukan? Ya, Hasan dan Husain semuanya Habib. Tayyib, kenapa kalian memuliakan Husain tapi tidak memuliakan Hasan? Yang dimuliakan oleh mereka Husain saja dan turunannya. Kalau mereka katakan Habib, Habib, Habib, itu katanya turunan Ali dari turunan Husain. Sedangkan Al-Hasan dicerca oleh mereka, dianggap pengkhianat, mencoreng wajah Ahlul Bait katanya, karena pernah mengalah kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal kalau lihat dari hadis, dari riwayat, Rasulullah SAW justru memuji Al-Hasan. Digendong Al-Hasan dan dikatakan ibni hadha sayyid. Berarti yang sayyid itu Al-Hasan. Kan mereka katakan Habib itu sayyid, sayyid, sayyid. Nabi menyatakan ibni hadha sayyid. Lo tahunya itu Hasan, barangkali itu Husain. Sebentar, lanjutan ucapan Rasulullah SAW. Apa lanjutannya? Ibni hadha sayyid yang akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Siapa yang mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin? Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti sayyid tadi yang dimaksud Al-Hasan. Inilah keterbalikan mereka dalam memahami agama. Adapun Habib dengan artian kecintaan Allah, maka semua muhsinin, semua muttaqin, semua awliyaullah alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beramalah dengan amalan saleh, semoga Allah cintai kamu. Anda banyak menjumpai di masjid-masjid kaum muslimin banyak gambar-gambar makhluk hidup, baik foto, kalender, ataupun yang lainnya. Bagaimana sikap anda? Apakah menutup foto tersebut? Atau bagaimana? Atau dibakar, atau dibanting, atau disobek? Khamilina azakumullah, itu jawabannya sudah ada dari Nabi SAW. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih, fa in lam yastati' fa bilisanih, wa in lam yastati' fa biqalbih. Kalau melihat kemunkaran, rubahlah dengan tanganmu. Kalau memang engkau memiliki tangan di sana,

Dia jadi cantik. Selama tidak cacat saja, tidak apa-apa. Sebab kalau cacat, masih ada udur disebutkan di dalam beberapa bab-bab fikih. Bahkan kalau sudah nikah pun boleh dibatalkan atau boleh dibatalkan pernikahannya ketika ada cacatnya. Enam. Apakah nasihat bagi santri yang malas bangun tidur pagi sehingga ngantuk ketika murojaah, sering masbuk dan malas melaksanakan salat sunnah? Perlu pembiasaan. Anak-anak itu tidak hanya perlu pendidikan, tapi perlu pembiasaan juga. Pendidikan, kasih ilmunya. Ini wajib, ini haram, ini diharuskan, ini disuruh, ini sunnah, itu ilmunya. Tapi pembiasaan perlu praktek dan perlu ada hukuman. Ini namanya pembiasaan. Hukum lagi. Kenapa begini dihukum? Terlambat dihukum, ini dihukum. Waduh, rasanya bagi dia berat sekali ketika itu. Tapi lama-lama terbiasa. Setelah terbiasa, insya Allah, ketika dia sudah dewasa, maka dia tidak berat untuk bangun pagi, enggak berat untuk sholat sunnah, enggak berat dia untuk begini, enggak berat. Karena sudah terbiasa. Sehingga di samping pendidikan, juga harus ada pembiasaan. Di samping ta'lim, ada terbiah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.